Mitra Bisnis, setelah sekitar 3 bulan jabatan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM dirangkap oleh Katib Basri yang juga menjabat Menteri Keuangan, Presiden SBY akhirnya memilih Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar jadi Kepala BKPM baru. Kabar pemilihan Mahendra sebagai Kepala BKPM baru dibenarkan oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat. Untuk membicarakan mengenai penunjukan ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai penunjukan Mahendra Siregar sebagai Kepala BKPM yang baru? Saya itu mengenal dia ya. Saya mengenal dia cukup dekat dan juga sudah pernah bekerja sama-sama dia. Terakhir mengenai bagaimana menguraikan kemacetan di Tanjung Priok itu ya. Ini orang mempunyai kemampuan dan juga punya pengalaman yang cukup dan ketegasan yang cukup baik ya. Karena dia juga pengalaman pernah jadi di Menko Ikuin, menjadi deputi, pernah Menteri Muda Perdagangan, Menteri Muda Keuangan, juga menjadi pemerintah punya tim untuk menyelesaikan masalah-masalah di G20, APEC. Ya. Jadi dia cukup punya pengalaman dan saya pikir bekerja sama-sama dia itu baik karena dia tegas dan dia selalu bisa, nggak bisa. Dan selalu ingin membantu pengusaha mencari jalan keluar ya. Maka itu saya anggap kalau dalam situasi sulit sekarang ini dia figure yang cukup tepat ya untuk mencari terobosan-terobosan. Apalagi terobosan dalam rangka koordinasi di tingkat departemen, koordinasi pusat daerah yang begitu sulitnya sekarang kita berkoordinasi ini. Tentu dia orang yang bisa dan dipercaya untuk menjalankan itu dan saya anggap untuk sementara. Nah ini tentu dalam situasi yang sulit di dalam investor-investor ini tentu dia adalah yang paling tepat menurut saya yang sebenarnya yang ada di dalam di pejabat-pejabat sekarang yang saya lihat dia. Saya pikir dia itu the right man lah untuk menjalankan ketua BKPM itu menurut saya. Apalagi langkah jangka pendek yang harus dilakukan Mahendra Pak? Ya mengembalikan bahwa investment climate ini kan harus baik ya. Investment climate itu mesti baik untuk investor asing maupun investor dalam negeri kita. Bagaimana dia bisa menjadi salah satu ujung tombak dalam menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini kemacetan-kemacetannya itu banyak sekali terjadi dalam birokrasi kita, di dalam koordinasi kita, di dalam hubungan dengan daerah-daerah dan disinilah dia bisa lakukan peranan yang cukup penting dalam pelaksanaan daripada apa yang selama ini kita janji-janjikan tapi kita nggak laksanakan. Nah ini menurut saya kalau dia bisa menjadi pendobrak atau melakukan tugas-tugas ini ya, itu saya pikir salah satu yang sudah pasti dia berhasil dengan soal itu ya. Juga dia juga harus memperlihatkan juga di mana prioritas-prioritas, mempertajam prioritas kita yang harus kita lakukan. Sehingga dia selalu bisa menjadi license antara pemerintah dengan swasta juga di dalam membawa kita punya apa namanya investment climate kita itu jauh lebih baik gitu loh. Saya pikir itu bisa dilakukan dalam waktu singkat, ya pun tidak gampang sekarang menarik investasi, tapi juga bagaimana pelaksanaan investasi-investasi yang izinnya sudah ada itu betul-betul bisa dipercepat pelaksanaannya. So, apapun yang kasih izin investasi kan dia merasakan hasilnya 2-3 tahun ke depan ya. Dan jangan sampai orang di tengah jalan mundur gitu. Itu banyak sekali yang terjadi kan karena gitu. Nah, inilah yang saya pikir dia harus bisa menggunakan BKPM-nya itu sebagai salah satu ujung tombak untuk menjadikan sesuatu rencana-rencana ini secara real gitu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.